Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana pembahasan yang terakhir yang kita baca adalah seputar penduduk surga. Bahwasannya penduduk surga barakallahu, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Sampai-sampai tidak ada rasa iri, wala rasa dengki, wala rasa dendam antara penduduk surga dengan yang lainnya. Maksudnya sama-sama penduduk surga. Karena masing-masing penduduk surga diberikan kenikmatan yang sangat besar, sehingga masing-masing penduduk surga merasa dia yang paling tinggi kenikmatannya. Walaupun ada yang lebih tinggi lagi, itulah kenikmatan penduduk surga. Sekarang kita lihat kisah berikutnya, kisah yang dikenal dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf, kita lihat bagaimana kisahnya yang awal mulanya belum masuk surga, belum diizinkan, tapi ujung-ujungnya di barakallahu fikum, di saat kemudian Allah Ta'ala izinkan untuk masuk surga, Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di tempat ketinggian. Kita lihat bagaimana kisahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, perhatikan baik-baik, ayat yang ke-44 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-dhalimin. Kemudian penduduk surga memanggil, menyeru, memanggil penduduk neraka, angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Sungguh kami telah menjumpai, mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kami, benar adanya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Orang-orang penduduk neraka ditanya ini, apakah kalian juga mendapatkan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar, mendapatkan apa yang telah dijanjikan? Qalu na'am, mereka pun mengatakan iya. Padahal kalau penduduk neraka kan jelas azab ya yang mereka rasakan ya. Na'am. Kemudian fa'adzana mu'adzinun bainahum, kemudian datanglah penyeru yang memanggil, maksudnya malaikat. Nah, di antara mereka al-la'natullah. Jadi ada suara penyeru, maksudnya malaikat, mengatakan al-la'natullah 'alaz-zalimin. Laknat Allah tercurahkan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman di sini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan atau yang semisalnya. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa nada ashabul jannati ba'da dukhulihim fiha ahlan nar qailina lahum. Penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka memanggil penduduk neraka, qailina lahum, seraya berkata kepada mereka, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna 'ala al-sinati rusuli haqqo min isabati ahli ta'ati. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum ma wa'adakum rabbukum 'ala al-sinati rusuli haqqo min 'iqabi ahli ma'siyatih? Tanya. Jadi penduduk surga ketika sudah masuk dalam surga berkata kepada penduduk neraka, sesungguhnya kami sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami melalui lisan para rasulnya, benar adanya, yaitu berupa apa? Ganjaran pahala yang diberikan oleh orang-orang yang mentaatinya. Apakah kalian juga mendapati, menjumpai apa yang telah dijanjikan Rabb kalian itu benar melalui lisan para rasulnya, berupa iqab, berupa hukuman kepada apa? Pelaku maksiatnya. Fa'azabahum ahlun nar qa'ilin. Kemudian penduduk neraka pun menjawab seraya berkata, "Na'am, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo." Sama juga. Penduduk neraka juga mengatakan, "Iya, sungguh kami telah menjumpai, mendapati apa yang telah dijanjikan Rabb kami itu benar." Tapi azab, bedanya itu. Kalau penduduk surga, surga yang mereka dapatkan. Tapi kalau penduduk neraka, azab. Yang mereka dapatkan adalah apa? Azab al-iyadu billah. Na'am. Kita lihat lagi. Fa'adzana mu'adzirun baina ahli jannati wa ahlin nar. Kemudian datanglah penyeru, penyeru itu sesuatu, maksudnya orang yang manggil, tapi diinginkan di sini penyeru adalah malaikat. Kemudian malaikat menyerukan suara di antara ahlul jannah, penduduk surga dan penduduk neraka, "Al-la'natullah 'alal zalimin." Semoga anak Allah tercurahkan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Alladzina tajawazu hududallah, yaitu mereka yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaru billahi wa rusulih, dan mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya. Inilah enam keadaan penduduk neraka. Jadi penduduk surga sudah mendapatkan janjinya, benar adanya yang Allah telah janjikan. Penduduk neraka juga sama. Ya, yang Allah telah ancamkan kepada mereka berupa neraka, mereka juga sudah mendapatkannya. Naam. Sebagaimana sudah kita lewati kemarin, nanti ketika dalam kondisi penduduk surga sudah penduduknya dan penduduk neraka juga sudah menghuni, dalam artian berada di neraka, disembelih yang namanya al-maut. Paham ya? Disembelih yang namanya apa? Al-maut. Bentuknya barakallahu fikum, dibentuk seperti domba. Allah Ta'ala takdirkan bentuknya seperti domba. Kemudian sembelih, seraya dikatakan di situ, "Ya ahlan nar khuludun wala maut, wa ya ahlal jannah khuludun wala maut." Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Jadi sudah ngeri ya, seperti itu. Na'am. Wal'iyadu billah. Ayat yang berikutnya, bagaimana keadaan orang-orang kufar yang mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun." Dan orang-orang yang mereka menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka menginginkan agar jalan tersebut bengkok. Jadi jalan yang lurus mereka malah inginkan apa? Jalannya itu bengkok. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala, dari agama Islam. Mereka halang-halangi. Biar apa? Biar jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum bil akhirati kafirun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah ha'ula'il ladhina kafaru, atau ha'ula'il kafirun humul ladhina kanu yu'riduna an tariqillahi al-mustaqim. Ini bayangkan ini. Mereka orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang dahulu di dunianya berpaling dari jalan Allah yang lurus. Karena jalan yang lurus sudah jelaskan ya. Tapi justru mereka milih jalan yang bengkok. Jangan sampai kita meniti atau mengikuti jejak mereka, berbahaya. Karena jalan yang lurus itu jalan yang selamat. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabili." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan agar mengikuti jalan yang lurus dan dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang bengkok, yang bercabang. "Wa la tattabi'us subul," dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bengkok. "Fatafarraqu bikum 'an sabili," yang akhirnya apa? Kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi itu. Jadi jalan yang lurus adalah apa? Adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat ini bagaimana. Mereka di dunia berupaya berpaling dari jalan Allah yang lurus. "Wa yamna'una an-nasa min sulukiha," ini. Mereka menghalang-halangi manusia dari apa? Dari menempuhnya. Jadi ada orang ingin menempuh jalan yang lurus, mereka halang-halangi. Mereka tegah, jangan. Padahal itu jalan yang lurus, al-haq, kebenaran. Yang seperti ini berbahaya, barakallahu fi. Kalau udah ada al-haq, jangan pernah antum tutup-tutupin al-haq tersebut, tampakkan, biar orang itu bisa mengikutinya. Apalagi sampai menyembunyikan, berbahaya. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wala talbisunal haqqo bil batil wa taktumul wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Atau ayatnya gitu atau tidak? Ayatnya gitu ya. Naam. Jangan kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Jadi yang batil jelaskan ini batil, yang hak tampakkan, jelaskan biar orang tahu. Kemudian apa? Naam barakallahu fikum wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan jangan juga kalian apa? Menyembunyikan al-haq dalam kondisi kalian mengetahui itu al-haq, kebenaran dengan sembunyikan, tampakkan, sebarkan, dakwakan biar orang mengikuti al-haq tersebut, mengikuti jalan yang lurus. Kita lihat lagi di sini. Wa yatlubuna an takuna as-samil. Naam mu'awajah. Artinya bengkok. Dan mereka mengharapkan, menginginkan agar jalan tersebut bengkok. Hatta la yatabayyana ahadun. Sampai tujuannya apa? Hingga seorang pun tidak nampak kalau jalan itu naam bengkok. Sehingga membuat orang itu tidak mengikuti jalan yang lurus. Itu yang mereka inginkan, jalannya biar bengkok gitu. Paham ya? Wa'awwajah. Naam. Wahum bil akhirati wa ma fiha zahidun. Padahal mereka, mereka adalah orang-orang yang menentang terhadap hari akhirat dan kehidupan setelah nambar kalau fikum kematian. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Itulah keadaan orang-orang naam kufar wal iyad billah, yang mereka berupaya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian berupaya bagaimana caranya jalan itu bengkok sehingga manusia tidak menempuhnya. Allahul musta'an. Itulah jalan jalan syaitan yang terkutuk. Naam. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-46. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala menyatakan, "Wa bainahuma hijab, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadaw ashabal jannati assalamun 'alaykum." Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kita lihat ini, di antara mereka berdua penduduk surga dan penduduk neraka ada hijab, penutup, penghalang. Wa 'alal a'rafi, tapi ada di sana tempat ketinggian, araf itu tempat-tempat ketinggian, rijalun, ada beberapa orang di sana, ya'rifuna kullam bisimahum, mereka saling mengenal. Mereka saling mengenal. Yang ada pada tanda-tanda yang ada pada mereka, saling mengenal mereka. Wanadau ashabal jannah, kemudian mereka memanggil, menyeru, menyeru, memanggil penduduk surga. Assalamun alaikum, keselamatan, selamat sejahtera untuk kalian, keselamatan untuk kalian. Lam yadkhuluha wahum yatma'un. Ashabul Araf tadi, mereka belum memasuki surga tersebut, padahal mereka ingin sekali segera masuk. Bayangkan, belum diizinkan. Ashabul Araf ini belum diizinkan masuk surga. Nah, kita lihat lagi kisah berikutnya atau tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun ashabahumullah, perhatikan, wa baina ashabil jannati wa ashabil nar ajizun 'azimun yuqalu lahu al-a'raf. Dan di antara penduduk surga dan penduduk neraka ada hajiz, penghalang. Pemisah yang sangat agung besar yang dikenal dengan apa? Al-a'raf. Wa illa al-a'raf itu tempat ketinggian. Jadi pemisahnya itu tempat ketinggian dan itu. Naam. Wa 'ala hadzal hajiz. Kemudian di atas penghalang tersebut, antara penduduk surga dan penduduk neraka, rijalun, ada beberapa orang di situ. Ya'rifuna ahlal jannah wa ahlan nar bi'alamatihim. Mereka saling mengenal. Mereka tahu penduduk surga, tahu penduduk neraka, saling mengenal dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Bayangkan, tahu. Jadi yang berada di Araf tadi, tempat ketinggian, mereka tahu, saling mengenal. Wah, itu penduduk surga ini fulan-fulan-fulan tahu. Penduduk neraka fulan-fulan-fulan tahu, gitu loh. Kenal dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Kabayati wujuhi ahlil jannah, seperti contohnya apa? Putihnya wajah-wajah penduduk surga. Memang kalau penduduk surga wajahnya diputihkan, dibikin apa? Terang benderang. Nah, barakallahu fikum, nah bersinar, berseri-seri. Masya Allah. Wasawati wujuhi ahli nar, dan tanda yang lain apa? Hitamnya wajah-wajah penduduk neraka. Jadi ashabul araf, orang yang berada di atas ketinggian tahu, saling mengenal mereka, penduduk surga, penduduk neraka. Kalau penduduk surga tandanya wajah mereka putih, kalau penduduk neraka tandanya wajahnya hitam. Tahu, saling mengenal dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Kita lihat sini, Wa haula'ir rijal qaumun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Siapa sih Ashabul A'raf itu? Orang-orang yang berada di atas ketinggian, masuk neraka enggak? Masuk surga juga belum. Siapa mereka itu? Ini lihat ini penjelasannya. Wa haula'ir rijal, mereka-mereka itu yang berada di atas ketinggian tadi itu Ashabul A'raf, qaumun. Mereka itu adalah sekelompok kaum istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, yang kebaikan serta kejelekan mereka itu sama. Ditimbang itu sama. Paham ya? Kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, kejelekannya tidak bisa mengalahkan kebaikannya. Sama, seimbang. Istawat sama. Paham ya? Nah, setara kebaikan mereka dengan dan kejelekan mereka. Yarzuna rahmatullah taala, tapi mereka-mereka ini Ashabul A'raf mengharapkan kasih sayang Allah taala agar disayangi, agar dirahmati, agar dimasukkan ke dalam surga. Wa nadari dalul a'raf ahlal jannah, kemudian orang-orang yang berada di atas ketinggian dari Ashabul A'raf memanggil penduduk surga ahlal jannah bittahiyyah qailina lahum salamun alaikum masyaallah. Ashabul A'raf tadi itu yang belum masuk surga ya, yang kebaikan mereka dengan kejelekannya sama. Nah, mereka memanggil penduduk surga dengan apa? Tahiyyah, itu salam penghormatan. Salamun alaikum, keselamatan, selamat sejahtera untuk kalian. Masya Allah. Naam. Wa ahlul a'raf lam yadkhulul jannata ba'd. Padahal Ashabul A'raf ini mereka belum masuk ke dalam surga. Wa hum yarzuna dukhulaha. Padahal mereka mengharapkan untuk masuk ke dalam surga tersebut. Nanti ujung-ujungnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Ashabul A'raf. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mereka apa? Kebaikan serta kejelekan mereka itu sama. Sehingga tidak dimasukkan langsung ke dalam neraka, tidak pula dimasukkan dalam surga, tapi mereka Ashabul A'raf mengharapkan semoga masuk surga dan akhirnya Allah telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kita lihat di sini. Karena ada kaitannya, sambungannya kita baca sampai bawah ya. Kisahnya ini memang nah seru barakallahu fik, bagaimana perbincangan antara penduduk surga, penduduk neraka Ashabul A'raf. Nah, kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang ke-47, perhatikan baik-baik. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Dan ketika wajahnya dipalingkan, dihadapkan kepada penduduk neraka Ashabul A'raf ini, wajahnya dipalingkan, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Nah, barakallahu fiik. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, jangan engkau menjadikan kami bersama orang-orang yang zalim, takut masuk neraka. Itu loh Ashabul A'raf ini yang berada di atas ketinggian tadi, yang belum diputuskan masuk neraka atau surga, ternyata ketika dipalingkan wajahnya dihadapkan kepada penduduk neraka, takut. Seraya mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang masuk neraka. Dan ia tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah wa idza humilat absaru rijalil a'raf jihata ahli nar, dan apabila dipalingkan dihadapkan pandangan-pandangan orang-orang a'raf, orang-orang yang berada di atas ketinggian tadi itu diarahkan ke penduduk neraka, qalu, seraya mereka berkata, rabbana la tusayyirna ma'al qaumiz zalimin fi syirkihim wa kufrihim. Ngeri. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang zalim dengan sebab kesyirikan mereka dan kekufuran mereka, meminta ya Allah janganlah engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu. Ini permintaan Ashabul A'raf. Nah, barakallahu fiik, permintaan siapa? Ashabul A'raf. Kita lihat ayat yang berikutnya yang sambungannya kisah tersebut, kemudian kisah tadi. Qala Allah Ta'ala menyatakan ayat 48, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kemudian Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di atas ketinggian tersebut, menyeru manggil rijalan, beberapa orang yang mereka mengenal dan saling mengenal dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Paham ya? Nah, maksudnya siapa ini yang dipanggil ini? Yang dipanggil ini adalah orang-orang pembesar-pembesar penduduk neraka itu loh. Sama Ashabul A'raf dipanggil. Nah, Ashabul A'raf mengatakan, "Nam qalu ma'agna'ankum jam'ukum bama kuntum tastakbirun." harta yang kalian kumpulkan di dunia dan yang duluan kalian sombongkan itu enggak bermanfaat sama sekali, tidak bisa menyelamatkan kalian. Ini ucapan Ashabul A'raf. Ternyata Ashabul A'raf mengakui gitu ya. Ashabul A'raf walaupun kejelekan sama kebaikan sama, tapi mereka mengakui bahwasanya harta yang mereka kumpulkan di dunia, kesombongan yang dulu mereka lakukan itu enggak bermanfaat sama sekali. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Qala al-fasiruna sabahumullah wa nada ahlul a'rafi rijalan min qadatil kufar alladziina fil nar, ya kan? Kemudian orang-orang Arab, orang-orang yang berada di atas ketinggian Ashabul A'raf, mereka memanggil sekelompok orang dari kalangan apa? Pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin orang kufar, qadah, pemimpin orang-orang kufar alladziina fil nar, yang mereka berada di dalam api neraka. Ya'rifunahum bi'alamatin khasah tumayyizuhum, yang mereka saling mengenal, mengetahui keadaan mereka dengan tanda-tanda yang khusus yang ada pada mereka, yang terbedakan mereka dengan tanda tersebut. Qalu lahum, Ashabul A'raf mengatakan kepada mereka, ma nafa'akum ma kuntum tasma'un minal amwali war rijal fid dunya. Ini bayangkan ini. Ashabul A'raf mengatakan tidak bermanfaat bagi kalian ma kuntum tasma'un, yang dulu kalian kumpulkan minal amwal war rijal fid dunya, dari kalangan para lelaki pasukan atau harta-harta di dunia yang kalian kumpulkan berupa pasukan pengikut ataupun harta di dunia itu enggak bermanfaat sama sekali. Wa ma nafa'akum isti'la'ukum anil imani billah wa qabulil haq, dan juga tidak bermanfaat pada kalian sombongnya kalian dari beriman kepada Allah Ta'ala, dan sombongnya kalian dari menerima al-haq, maksudnya kesombongan kalian dulu ketika dunia tidak menerima al-haq, tidak beriman kepada Allah, itu enggak bermanfaat. Justru itu semuanya akan apa? Akan kalian panen dan kalian rasakan sendiri. Nah, itulah ungkapan Ashabul A'raf kepada penduduk neraka. Kita lihat ayat yang 49. Qala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, aha'ula'illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masya Allah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya Ashabul A'raf dipersilahkan masuk surga. Masya Allah, kita lihat sini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, itukah mereka orang-orang yang dulu kalian bersumpah, bersumpah agar Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat kepada mereka. Maksudnya ngomong kepada orang-orang penduduk neraka itu loh. Paham ya? Ngomong kepada orang-orang penduduk neraka yang dulu sumpah bahwasanya agar mereka itu gak dapat rahmat. Itu loh, gak dapat kasih sayang. Justru Allah Ta'ala menyayangi, mengatakan, udkhulul jannata, masuklah kalian dalam surga. Ashabul A'raf dipersilakan dalam surga. Dipersilakan apa masuk? Masuk surga, na'am. Kemudian lihat sini, barakallahu fi, udkhulul jannata, masuklah kalian dalam surga. La khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada rasa takut untuk kalian. Tidak pula kalian bersedih. Maksudnya tidak ada rasa takut terhadap hari akhirat yang akan kalian hadapi, dan tidak ada rasa kesedihan terhadap perkara dunia yang terluputkan. Itulah. Nah, barakallahu fikum, akhir daripada tempat Ashabul A'raf itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, aha ulai du'afa wal fuqara min ahli jannah alladziina aqsamtum fid dunya annallaha la yashmaluhum yaumal qiyamah birahmah. Itukah mereka orang-orang lemah, orang-orang fakir dari penduduk surga yang kalian bersumpah di dunia, bersumpah semoga Allah Ta'ala tidak mengikutkan mereka dengan rahmat, tidak mendapatkan rahmat, tidak mencakupkan mereka dalam rahmat Allah hari kiamat kelak. Walan yudkhilahum al-jannah, dan kalian bersumpah agar mereka tidak dimasukkan dalam surga. Udkhulul jannata ya ashabul a'raf, ini masuklah kalian ke dalam surga wahai ashabul a'raf. Faqad ghufira lakum, sungguh kalian telah diampuni. Masya Allah, jadi Ashabul A'raf diampuni dosa-dosanya. La khaufun 'alaikum min adzabillah, tidak ada rasa takut untuk kalian dari azab Allah. Wala antum tahzanun 'ala ma fatakum min hududid dunya, dan juga kalian tidak ada rasa sedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Masya Allah, dipersilakan masuk surga. Kita lihat lagi ayat yang 50. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka manggil. Ya namanya di neraka itu ngeri. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, azab yang mereka rasakan. Mereka manggil penduduk surga, tolong tuangkan air untuk kami. Bayangkan itu. Karena makanan penduduk neraka itu enggak bisa membuat kenyang. Tidak bisa menghilangkan dahaga. La yusminu wala yughni min ju', tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa lapar gitu loh. Paham ya? Nam ta'am min dari', makanan dari apa? Duri yang sangat mengerikan. Itu penduduk neraka wa'iyadzubillah. Makanya penduduk neraka ngomong, wa nada ashabun nar. Kemudian penduduk neraka menyeru manggil ashabal jannah, penduduk surga, mengatakan anafidu alaina minal ma, tuangkanlah untuk kami air. Ini orang-orang neraka, orang-orang penduduk neraka ngomong, tuangkan untuk kami air. Au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah telah rezeki kepada kalian, atau dari rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Qalu, ini lihat ini, penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma al-kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kedua-duanya untuk orang-orang kafir. Dan ini gak dikasih. Bayangkan itu. Butuh air. Air minum. Padahal penduduk neraka itu air minum ada. Cuman air minum yang tidak bisa menghilangkan dahaga. Menyiksa. Wal'iyadzubillah. Ya antara air minumnya apa? Nam darah. Nanah. Wal'iyadzubillah. Ngeri. Nam. Kemudian air yang mendidih. Yang kalau diminum langsung apa? Hancur semua tenggorokannya. Kerongkongannya. Wal'iyadzubillah. Nam. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astaghfirullah wastaghatha ahlun nar bi ahlil jannah talibina minhum an yufidu alaihim minal ma. Kemudian penduduk neraka beristighatsah, minta bantuan, minta pertolongan kepada penduduk surga dalam keadaan meminta dari mereka an yufidu alaihim minal ma, untuk menuangkan air kepada mereka. Au mimma razaqahumullah minat ta'am, atau mereka meminta dari apa yang Allah telah rezekikan kepada penduduk surga berupa makanan. Fa'azabuhum, kemudian penduduk surga menjawab mereka bi annallaha ta'ala qad harrama asy-syarab wat-ta'am 'alal ladzina jahadu tauhidah wa kadzdzabu rusulah. Jawab penduduk surga apa? Penduduk surga mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan makanan dan minuman terhadap orang-orang yang mereka menentang tauhid, itu menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mendustai atau berdusta terhadap para rasulnya. Paham ya? Nah, ini jawabannya. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Ayat yang 51. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba. Inilah keadaan orang-orang kafir yang minta tadi, ini keadaannya. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba wa gharathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasuliqa ayyamihim hadza wa ma kanu biayatina yadhadun. Mereka orang-orang kufar ini, mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan lahwan, permainan, wa la'iban, senda gurau, sebagai bahan permainan dan senda gurau. Bayangkan agama jadikan bahan olokan, dijadikan bahan ejekan, dijadikan bahan permainan senda gurau. Wa gharathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yauma, maka pada hari ini, nansahum, kata Allah Ta'ala, kami tinggalkan mereka. Ingat-ingat an-nisyan, nisyan kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala maknanya bukan lupa, karena Allah Ta'ala zat yang maha tidak pernah lupa. Jangan sampai keliru. Karena nisyan memiliki berapa makna? Nisyan dua makna. Nisyan yang pertama maknanya adalah duhul akal, hilang akal, lupa. Itu enggak pantas untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Adapun kalau Allah Ta'ala mengatakan al-yawma nansakum, pada hari ini kami lupakan kalian, itu bukan makna lupa, hilang akal, tapi apa? Natrukukum at-tark. Makna yang kedua adalah at-tark, meninggalkan. Jadi pada hari ini aku tinggalkan kalian, bukan dilupakan. Allah Ta'ala tidak lupa. Faham maksudnya ya? Jangan sampai keliru. Nah, maka pada hari ini kami tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan 6 hari perjumpaan kalian ini. Hari perjumpaan mereka ini. Nah, wa makanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka sungguh mereka adalah orang-orang yang menentang terhadap ayat-ayat kami. Qala al-mufassirun asabahumullah alladzina haramahumullahu ta'ala min na'imil akhirah, orang-orang yang Allah telah haramkan atas mereka dari kenikmatan akhirat, humul ladzina ja'alud dinal ladzi amarahumullahu bittiba'ih lahwan wa batilan. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama yang Allah telah perintahkan mereka untuk mengikutinya sebagai lahwan. Apa lahwan? Bahan senda gurau. Nah, wa batilan, bahan permainan itu. Itu. Bahan permainan senda gurau, dijadikan olok-olokan, Allah musta'an. Wa khada'atuhum alhayatud dunya, yang mereka akhirnya pun apa? Tertipu dengan kehidupan dunia, ditipu oleh kehidupan dunia. Wa syaghalu bizakharifiha, dan mereka tersibukkan dengan apa? Perhiasan dunia. Anil amal, dari apa? Dari beramal lil akhirat, untuk akhirat. Enggak sempat beramal untuk akhirat. Tersibukkan dengan kehidupan dunia dan keindahan dunia. Fa yaumal qiyamah yang sahumullah ta'ala wa yatrukuhum fil adzabil muj'. Maka nanti di hari kiamat Allah Ta'ala melupakan mereka. Di hari kiamat Allah Ta'ala apa? Melupakan mereka. Na'am barakallahu fikum. Melupakan itu maksudnya adalah yatruku, meninggalkan mereka. Paham ya? Meninggalkan mereka di dalam azab yang menyakitkan. Meninggalkan apa? Di dalam azab yang menyakitkan. Na'am. Kama tarakul al-amal, sebagaimana mereka meninggalkan, sebagaimana mereka meninggalkan amalan liliqa yaumihim hadza, untuk perjumpaan mereka pada hari ini. Walikaunihim bi'adillatillahi wa barahinihi yungkiruna ma'ilmihim bi'annaha haqqun ini. Dan juga dikarenakan sebabnya mereka adalah apa? Sebabnya keadaan mereka dengan dalil-dalil bukti-bukti Allah Ta'ala dan juga burhannya, mereka mengingkari bersamaan ilmu mereka bahwasannya hari perjumpaan tersebut benar adanya, mereka ingkari. Itulah keadaan orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum, yang Allah telah sebutkan dalam ayat ini, dan juga sekaligus kita dapat faedah Ashabul A'raf, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang amalan kebaikan mereka itu sama dengan kejelekan mereka, sehingga mereka menanti di tempat ketinggian sampai Allah telah izinkan masuk ke dalam surganya. Nah, barakallahu fikum, nasallaha assalamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.